fa'inhum ato'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah attaradha anayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jika mereka mentaatimu untuk yang demikian itu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memfardukan atas mereka sebuah sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Sekarang kita akan membaca syarah dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah mengenai pernyataan ini. Qala rahimahullah thumma qala fa inhum ata'uka lidhalik aw ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah attaradha 'alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kemudian beliau bersabda, jika mereka mentaatimu untuk yang demikian itu, atau dalam riwayat lain, mereka mentaatimu terhadap yang demikian itu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Ta'ala menfardukan atas mereka, mewajibkan atas mereka sebuah sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Qala hadhihi haqqullahi fil mal. Ini merupakan hak Allah di dalam harta. Kama anna sholata haqqullahi fil badan. Sebagaimana salat itu adalah hak Allah pada badan manusia. Wa qad akhbarahum. Beliau telah memberitahu kepada mereka, anna hadhihi tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Bahwasanya sedekah ini diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Fa nafuha ya'udu ilaihim. Maka kemanfaatannya kembali kepada mereka. Maksudnya ikhwanihim alladzina yu'aishunahum. Maksudnya kepada saudara-saudara mereka yang mereka hidup bersamanya. Wa dzalika haqqun ja'alahu Allahu fi amwalil aghnia. Itu merupakan hak yang Allah telah letakkan pada harta-harta orang-orang yang kaya. Liwasa bihil fuqara, untuk dihibur dengannya orang-orang yang fakir. Wa fi dzalika minan naf'i ma fi, dan hal itu mengandung kemanfaatan yang terletak di dalamnya. Bi annahu sababun ridallahi azza wa jal, karena hal itu adalah sebab di dalam mencapai ridha Allah azza wa jal. Wa thaniyan, yang kedua, daf'un li syarri haula'il fuqara, sebagai sikap preventif, antisipasi untuk menghindarkan bahaya kejelekan dari orang-orang fakir itu. Hatta la yattahimul aghniya'a bil istihsar, sehingga mereka tidak menuduh orang-orang kaya hanya mau mementingkan diri sendiri. Wa sababun fi barakatillahi azza wa jalla lahum, dan juga merupakan sebab di dalam keberkatan Allah azza wa jalla untuk mereka. Fi tilkal amwal allati abqauha pada harta-harta yang masih mereka sisakan. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah azza wa jal berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Sesuatu yang kalian infakkan, maka Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat yang ke-39. Jadi diterangkan oleh beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kewajiban zakat setelah kewajiban salat, dikarenakan kewajiban zakat itu adalah hakul amwal, hak Allah yang ada pada harta. Sebagaimana sebelumnya as-salah hakul abdan, hak Allah yang ada pada badan-badan manusia. Sehingga kalau kita membuka Al-Quran, seringkali Allah menggandengkan dua hal ini. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Tegakkan salat, bayarkan zakat. Karena dengan kita menegakkan salat dan membayarkan zakat, pertama kita menunaikan hak Allah yang ada pada badan kita. Yang kedua, kita menunaikan hak Allah yang ada pada harta kita. Ini masih dalam rangkaian tauhid. Sebagai bukti bahwa kita adalah hamba Allah. Sehingga kita menunaikan hak-hak Allah yang ada pada diri kita dan hak-hak Allah yang ada pada harta kita. Karena kita adalah hamba Allah. Kemudian diterangkan oleh beliau bahwasanya zakat ini diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa pernyataan ini menunjukkan bolehnya menyerahkan zakat kepada satu golongan saja dari 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi tatkala kita mengeluarkan zakat, itu tidak mesti harus dibagi kepada 8 asnaf. Ya. Tapi boleh kita keluarkan kepada salah satunya. Kemudian, kenapa dikhususkan penyebutan al-fuqara dan tidak disebutkan golongan-golongan yang lainnya? Dikarenakan hakul fuqara akad, haknya orang-orang fakir ini lebih kuat karena mereka sangat nyata membutuhkan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa al-fakir apabila disebutkan dengan sendirinya, maka termasuk di dalamnya al-miskin. Jadi kalau dinyatakan al-fuqara, maka terkandung juga di dalamnya al-masakin, orang-orang yang miskin. Demikian pula sebaliknya, kalau disebutkan al-masakin tanpa disebutkan al-fuqara, berarti pernyataan al-masakin mengandung al-fuqara di dalamnya. Nah, kalau disebutkan al-fuqara wal-masakin, maka al-fakir punya makna tersendiri, al-miskin punya makna tersendiri. Al-fakir adalah orang yang hanya bisa memenuhi kurang dari setengah kebutuhannya. Berarti kurang daripada 50% dari kebutuhannya. Maka orang yang seperti ini disebut dengan al-faqir. Sedangkan al-miskin adalah orang yang bisa memenuhi lebih dari setengah kebutuhannya, tapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya secara penuh. 50% ke atas, tapi tidak sampai 100%. Maka ini disebut dengan al-miskin. Ini yang diterangkan oleh para ulama al-Hanabilah wa Syafi'iyah mengenai perbedaan antara al-fakir dengan al-miskin. Adapun kalau seorang bisa memenuhi 100% dari kebutuhannya, maka dia al-ghani. Jamaknya al-aghniya, yaitu orang-orang yang kaya. Kalau seorang sudah bisa memenuhi kebutuhannya 100%, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Ya. Tidak berhak untuk menerima zakat. Oi. Jadi beliau menyatakan, tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka, lantas diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan bahwa kemanfaatan az-zakat itu akan kembali kepada saudara-saudara mereka yang hidup bersama mereka, yaitu saudara-saudara mereka yang fakir, yang miskin. Ini adalah ajaran Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, merupakan kasih sayang kepada segenap alam, di mana Islam itu mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi ada kepedulian, ada toleransi, ada saling memberi kepada sesama, sehingga kehidupan di antara kaum muslimin akan menjadi stabil dan akan timbul al-mahabbah wal-mawaddah, rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Karena kehidupan yang timpang, kehidupan yang berat sebelah, yang tidak disertai dengan kepedulian kepada sesama, tidak disertai dengan perhatian kepada sesama, tidak disertai dengan curahan kasih sayang kepada sesama, ini akan menimbulkan masalah besar dalam sebuah masyarakat. Ya. Maka tentunya akan menimbulkan berbagai problem, berbagai masalah. Yang kuat akan selalu memakan yang lemah. Sebagaimana yang lemah menanti kesempatan kapan dia bisa mencuri, mengambil hak yang kuat tanpa disadar. Maka Islam mengajarkan adanya az-zakat. Ya. Sehingga dengan zakat ini kehidupan kaum muslimin akan menjadi stabil dan seimbang. Ya. Karena adanya kepedulian, adanya saling memberi, adanya perhatian, adanya sikap untuk menyebarkan kasih sayang di antara mereka, sehingga problem-problem itu bisa dihindarkan dan dijauhkan daripada kaum muslimin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan beberapa kemanfaatan di sini. Di antara yang beliau sebutkan bahwa zakat itu berfungsi diantaranya sebagai al-muwasat lil-fuqara. Al-muwasat lil-fuqara, bentuk kepedulian kita kepada orang-orang yang fakir. Ini diantara kemanfaatannya. Kemudian disebutkan pula oleh beliau bahwa zakat itu adalah sebab mencapai ridha Allah. Sebab untuk mencapai ridha Allah. Kemudian disebutkan pula oleh beliau Di antara kemanfaatan az-zakah adalah untuk mencegah keburukan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang fakir terhadap orang-orang yang kaya. Kalau orang-orang fakir ini mereka dibantu dengan harta zakat, ya, mereka diberi sehingga mereka mendapatkan kecukupan hidup mereka, ya, maka mereka tidak butuh lagi untuk berbuat jahat kepada orang-orang yang kaya. Ya. Tetapi kalau seandainya orang yang fakir mereka merasa dibiarkan, mereka merasa dibelakangkan, ditelantarkan, maka mereka akan mulai berpikir sesuatu yang tidak baik di dalam benak mereka. Ya. Hal yang pertama muncul adalah praduga-praduga jelek di dalam hati mereka terhadap orang-orang yang kaya. Yang kedua adalah bagaimana mereka akan mengambil dan merampas harta orang yang kaya itu untuk kepentingan mereka. Ya. Maka kalau dibiarkan al-fuqara dalam keadaan mereka yang seperti itu tanpa kepedulian dari orang-orang yang kaya, ini akan menimbulkan data statistik kriminalitas yang tinggi. Ya. Sebenarnya dengan ajaran zakat, kaum muslimin itu dicukupkan oleh Allah dari segala kejahatan-kejahatan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ya. Sebenarnya tidak perlu lagi ada pencurian. Ya. Tidak perlu lagi ada perampokan. Tidak perlu lagi ada pembunuhan atau yang semacamnya. Apabila orang-orang yang merasa butuh, orang yang merasa perlu, orang yang merasa miskin dan fakir ini dicukupkan mereka dengan harta zakat. Nah, ini adalah kemanfaatan zakat yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, maka kehidupan di antara kaum muslimin akan stabil dan seimbang. Baik. Kemudian di antara kemanfaatannya disebutkan pula bahwa di dalam zakat itu mengandung sebab datangnya keberkatan Allah Azza wa Jal pada harta-harta orang-orang kaya yang masih tersisa pada mereka. Ya. Jadi kalau orang-orang kaya ini mengeluarkan zakat, itu maknanya bahwa dia mengundang keberkatan Allah Azza wa Jal pada harta yang masih ada pada dirinya. Jadi zakat ini bukan saja kemanfaatannya bagi al-fuqara, tetapi juga kepada al-aghnia. Orang-orang fakir mendapatkan kemanfaatannya dengan kebutuhan mereka tercukupkan. Demikian pula orang-orang kaya ini hartanya diberkati oleh Allah. Ya. Maknanya diberkati oleh Allah bisa jadi ditambah oleh Allah dalam bentuk nominal mungkin. Ya. Ditambah oleh Allah dalam bentuk fisik mungkin. Ditambah oleh Allah dalam bentuk banyak kemanfaatannya, banyak kebaikannya untuk dirinya dan keluarganya, itu juga mungkin. Al-muhim bahwa di sana akan diberikan keberkatan pada harta yang masih disisakan setelah zakat. Ya. Jadi kalau kita ingin harta kita diberkati oleh Allah, keluarkan zakatnya. Ya. Keluarkan zakatnya. Karena harta yang semestinya kita keluarkan untuk zakat itu bukan hak kita. Ya. Tetapi hak saudara-saudara kita yang membutuhkannya dari 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Ini adalah ajaran Islam yang sangat mulia. Di mana apabila kaum muslimin menunaikan ajaran zakat dengan sebaik-baiknya, mulai dari sisi bagaimana pengambilannya dilakukan dengan sebaik-baiknya sebagaimana tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian dilakukan pula penyerahannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka insyaAllah dengan zakat ini saja sudah sangat membantu ekonomi kehidupan kaum muslimin. Ya. Barakallahu fikum. Dan mereka akan terlepas dari berbagai macam problem kehidupan di antara mereka. Karena masalah perut ini berat. Kan gitu. Ya. Kalau sudah urusannya perut, wah, repot sudah. Sehingga harus ada suatu solusi yang bisa menyelesaikan masalah antara orang yang cukup dengan orang yang kekurangan, sehingga tidak menimbulkan problem. Inilah yang kemudian Islam memberikan solusinya. Apa itu? Zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir mereka, sehingga selesai urusannya. Ya. Sebab perut ini bisa mengalahkan segalanya. Kalau sudah perut itu kosong, sudah di dalamnya akan menimbulkan berbagai masalah. Ya. Membuat manusia gelap mata. Ya. Sehingga melakukan apapun yang akan dia lakukan. Barakallahu fika. Dan bagi orang-orang yang kaya, ingatlah bahwa harta yang dikeluarkan itu tidak akan sia-sia. Ya. Pertama, bahwa harta yang kau keluarkan, engkau perlu ketahui itu bukan hakmu. Sehingga kalau engkau tidak mengeluarkannya dan engkau memakannya, engkau memanfaatkannya untuk dirimu sendiri, itu ibaratnya engkau memasukkan api neraka ke dalam perutmu dan perut keluargamu. Justru dengan demikian engkau tidak diberkati oleh Allah. Tidak pada harta zakat yang engkau makan yang semestinya engkau keluarkan, dan tidak pula pada harta yang tersisa lainnya. Kemudian yang kedua, ingatlah wahai al-aghnia, wahai orang-orang yang kaya, bahwasanya tatkala engkau mengeluarkan zakat itu artinya engkau telah berbisnis yang baik untuk mengembangkan hartamu dengan baik, yaitu keuntungan barokah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Engkau telah membuat hartamu harta yang mubarak, harta yang diberkati oleh Allah. Sehingga orang yang mengeluarkan zakat jangan pernah takut kalau dia akan jatuh miskin. Ya. Belum ada dalam sejarah, ya, mulai dari awal disyariatkannya zakat dan insya Allah sampai hari kiamat nanti, orang yang jatuh miskin terlantar karena dia mengeluarkan zakat. Ya. Sebab Allah telah menjamin di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kalau kalian menginfakkan sesuatu, maka Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah akan menggantinya. Di dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa pada setiap hari itu turun dua orang malaikat. Ya. Yang satu orang mendoakan kepada orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah. Ya. Dan yang satu mendoakan bagi orang yang mau mengeluarkan sedekah. Yang mau mengeluarkan sedekah dinyatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang mau mengeluarkan infak untuk dia diberi gantinya. Sedangkan bagi orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah dinyatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah kebinasaan pada hartanya. Coba bayangkan, bagaimana malaikat secara khusus diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk memperhatikan orang-orang yang punya harta. Apakah dia mau mengeluarkan infaknya, mau mengeluarkan sedekahnya atau tidak? Tatkala dia tidak mau mengeluarkan sedekahnya, Allahumma a'ti mumsikan talaka. Ya Allah, berilah kepada orang yang menahan hartanya itu agar hartanya dibinasakan. Dan dibinasakan di sini bisa artinya bahwa harta itu tidak diberkati oleh Allah, sehingga walaupun dia banyak, tidak ada kebaikannya, tidak bermanfaat untuknya. Oleh karena itulah kita melihat orang-orang yang banyak hartanya, tapi harta itu tidak membawa kepada kebaikan. Kenapa harta itu tidak membuatnya semakin baik? Dia tidak bisa berbuat semakin baik. Dikarenakan dia kena doanya malaikat. Bisa jadi demikian. Kena pernyataan yang dinyatakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan infak, agar hartanya itu dibinasakan. Ya. Bisa pula bahwa harta itu dibinasakan oleh Allah dalam bentuk fisik. Ya. Sehingga harta itu bukannya semakin bertambah, tetapi semakin berkurang. Ya. Tatkala orang semakin pelit untuk tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan sedekah, tidak mau mengeluarkan infak, maka bukan hartanya semakin bertambah, tapi semakin hari semakin berkurang dan semakin habis. Nah, sedangkan orang-orang yang mau mengeluarkan infaknya, sedekahnya, zakatnya, dinyatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang-orang yang mau mengeluarkan infaknya apa yang menjadi gantinya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah as-shalah, yaitu ajaran az-zakat. Qala thumma qala, kemudian beliau bersabda, fa inhum ata'u kalidzalik fa iyyakum wa tara'ima amwalihim. Maka jika mereka mentaatimu untuk yang demikian itu, maka hindarilah olehmu qara'im amwalihim, harta-harta mereka yang berharga. Maksudnya, la ta'khudha fi zakat, janganlah engkau mengambil harta-harta mereka yang berharga di dalam zakat. Jadi zakat itu tidak diambil dari harta-harta yang berharga, tapi diambil dari harta-harta yang pertengahan. Tidak harta yang buruk, tidak pula harta yang mahal yang dicintai oleh pemiliknya, tapi yang pertengahan, yang mana pemiliknya itu kalau mengeluarkan, dia akan mengeluarkan dengan bi batin min nafsih, dengan kerelaan daripada hatinya. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar jangan mengambil az-zakat dari harta-harta yang berharga yang dicintai oleh pemiliknya. Qala fatadhlimuhum bi akhdhil qara'im allati hiya a'la minal wajibi 'alaihim. Sehingga engkau akan menzalimi mereka dengan mengambil harta-harta yang berharga, yaitu harta-harta yang lebih tinggi nilainya dari apa yang diwajibkan kepada mereka. Jadi standar yang wajib dikeluarkan itu ada, diterangkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jangan lebih daripada itu. Misalnya diterangkan di dalam sunnah harta yang dikeluarkan zakatnya dari an-nukud, ya, emas dan perak. Kalau orangnya punya berlian, punya mutiara, punya permata yang sangat mahal, jangan kau ambil itu. Ya. Ambil saja dari emas dan peraknya, karena itu yang diwajibkan. Baik. Nah, ini diantara contoh sehingga kita tidak menzalimi orang-orang kaya tersebut. Ya. Maka mereka akan mengeluarkan harta itu dengan kerelaan dari hati mereka. Qala fala yajuzu lil musaddiqi alladhi ya'khudhu az-zakata ay ya'khudha al-karimah. Maka tidak boleh bagi orang-orang yang bersedekah, lil musaddiq, bagi orang-orang yang memungut sedekah, memungut zakat, maksudnya alladhi ya'khudhu az-zakata Orang yang mengambil zakat ayyakudal karimah, di mana dia mengambil harta yang berharga itu. Ini tidak diperbolehkan. Wala yajuzu lil mu'ti ayyabdula al-la'imah, dan tidak boleh pula bagi orang yang mau memberi harta zakat dia memberi yang jelek, yang rendah, ya, yang dia sudah tidak suka, ya. Maka ada standarisasi dalam pengambilan zakat. Tidak boleh yang la'im, yang jelek, yang rendah. Tidak pula yang karim, yang berharga, yang mahal, di atas kewajibannya. Baik, bal yajibu alaihima ayyakhudha minal waqf. Bahkan yang wajib atas keduanya adalah ayyakunal akhdhu minal waqf, bahwasanya pengambilan itu dari yang pertengahan. Ma bainal karimah wal la'imah, yaitu yang ada di antara harta yang paling berharga dan harta yang paling rendah. Nah, maka diambil di tengah-tengah. Illa fi halati ayyabdulal mu'ti al-karimah taw'an min nafsih. Kecuali dalam kondisi di mana orang yang memberi itu memberi hartanya yang paling berharga taw'an min nafsih, karena kerelaan dari dirinya. Ya, misalnya dia punya onta, ya, atau dia punya sapi, atau dia punya kambing. Ya, di antara onta, sapi atau kambing itu yang semestinya dia keluarkan zakatnya karena sudah mencapai nisab dan hal alaihul haul dan sampai putaran satu tahun. Ya, tentunya ada onta-onta yang sangat mahal, yang bagus. Demikian pula dengan sapi, demikian pula dengan kambing. Ada pula yang memang nilainya rendah, di bawah. Ya, ada pula yang pertengahan. Nah, ambil yang pertengahan. Ya. Bagi orang yang mengambil zakat tidak boleh memilih onta-onta yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, yang sangat berharga, yang bernilai. Ya. Demikian pula dengan sapi, demikian pula dengan kambing. Ya. Sebagaimana orang yang akan mengeluarkan zakat, jangan dia mengeluarkan, dia pilih yang sudah jelek-jelek, yang sudah dia tidak suka dengan hewannya itu, kemudian dia keluarkan, juga tidak boleh. Lalu bagaimana? Ambil yang pertengahan. Ya. Kemudian kecuali kalau orang yang mengeluarkan zakat ini dengan kerelaan dari hatinya, dia ingin keluarkan yang paling berharga, yang paling mahal. Dia serahkan ontanya atau sapinya atau kambingnya yang paling mahal. Ini ambil untuk zakat. Nah, kalau dari dirinya sendiri, maka tidak mengapa insya Allah. Ya, tapi dari petugas zakat tidak diperbolehkan. Qala illa fi halati ayyabzul al-mu'ti al-karimata taw'an min nafsih. Kecuali dalam kondisi di mana orang yang memberi zakat mengeluarkan yang paling berharga karena kerelaan daripada dirinya. Wa min hadza yu'khadhu annahu lamma amarahum bizakat awdaha lahum ma yajibu akhdhuhu hatta la yata'arradu lidakmatil mazlum. Oleh karena ini bisa diambil pelajaran bahwa tatkala beliau memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat, beliau sekaligus menerangkan kepada mereka apa yang seharusnya diambil daripada zakat itu, sehingga mereka tidak menghadapkan diri mereka kepada doa orang yang terzalimi. Ya. Nah, di dalam menjalankan syariat tidak boleh ada kezaliman. Ya. Karena Islam itu menolak segala bentuk kezaliman. Maka segala sesuatu dilakukan dengan baik, dengan hak, dan tidak dengan kezaliman. Kalau di dalam melaksanakan syariat itu ada kezaliman, maka kezaliman itu bukan dari Islam. Ya, sebagai contoh zakatnya tadi. Ya. Zakat itu adalah perkara yang disyariatkan. Bahkan diwajibkan. Dan petugas zakat boleh mengambil harta zakat secara paksa. Kalau orang yang punya harta tidak mau mengeluarkannya. petugas zakat yang memang ditugaskan oleh penguasa pemerintah muslimin. Boleh diambil secara paksa. Ya. Tapi ingat bahwa di dalam pelaksanaan syariat ini tidak ada kezaliman. Bagaimana tidak ada kezaliman? Jangan mengambil harta-harta yang mahal itu tadi. Ya. Nah, maka demikian pula berlaku pada semua syariat yang lainnya. Ketika dilaksanakan maka tidak boleh ada kezaliman di dalamnya. Karena kezaliman itu zulumat yaumil qiyamah. Adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Sebagai contoh, ya, dalam syariat yang lainnya seperti al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini syariah yang mulia. Syariat yang menimbulkan banyak kebaikan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang munkar. Tapi kalau sudah disertai dengan kezaliman, ini tidak boleh. Merju. Ya, Islam itu tidak menerima kezaliman. Maka al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tidak boleh menzalimi orang lain. Tidak boleh semena-mena kepada orang lain, walaupun dia adalah pelaku kriminalitas. Kepada pemabukkah itu? Ya, atau kepada pencurikah atau kepada perampokkah? Ya, tidak boleh dalam penegakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adanya kezaliman. Ya. Contoh lainnya dari bahagian al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Misalnya dalam bab ya, bantahan kepada orang-orang yang sesat. Ya, ar-rudud. Ya, ini perkara yang disyariatkan. Tetapi tidak boleh ada di dalamnya kezaliman. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti, harus dilakukan dengan hak. Harus dilakukan dengan keadilan. Ya. Jadi jangan sampai penegakan syariat itu disertai dengan apa yang disebut dengan kezaliman. Karena kezaliman itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Islam, walaupun alasannya menegakkan syariat. Ya. Nah, dan ini adalah dalil. Walaupun zakat itu diwajibkan, tapi tidak boleh ada kezaliman. قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Dan hindarilah doa orang yang terzalimi, karena sungguhnya tidak ada antaranya dan antara Allah hijab, satu penghalang pun. Ya. Kalau dengan alasan zakat kita melakukan kezaliman kepada orang yang semestinya mengeluarkan zakat, lantas dia berdoa kepada Allah, ya, maka doanya itu tidak ada penghalang yang akan mencapai Allah tabaraka wa ta'ala. Langsung. Ya, langsung didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikianlah semua bentuk kezaliman. Ya, misalnya ada tindakan kriminalitas, ada pencuri, pencopet, ya, ketangkap, tidak boleh kita menghakimi sendiri. Jangan sampai kita menzalimi dia. Haknya apa? Haknya kita serahkan kepada yang berwajib, yang akan menegakkan hukum Allah padanya. Apakah penguasa akan menegakkan hukum Allah kepadanya atau tidak, bukan urusan kita rakyat. Tugas kita apa? Serahkan kepada yang berhak untuk menegakkan hukum Allah, yaitu penguasa yang berwajib. Tapi kalau kita menghakimi sendiri, ini adalah kezaliman, ya, yang tidak diinginkan di dalam Islam. Apalagi sampai kemudian menyebabkan dia meninggal. Ya. Ini adalah kezaliman. Dan kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Bukan di dunia ini saja merupakan kegelapan, di hari kiamat nanti juga kegelapan. Orang-orang yang terlibat di dalam pemukulan itu, sampai si pencopet atau si pencuri meninggal, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan nyawa seorang manusia, apalagi kalau dia muslim. Ya, maka tidak ada kezaliman. Ya. Syariat itu ditegakkan tanpa kezaliman. Ya, Islam itu ditegakkan dengan al-adl wal insaf, keadilan dan keseimbangan, menunaikan hak-hak yang semestinya ditunaikan. Barakallahu fiikum. Maka dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka hindari, hati-hatilah engkau dari dakwah orang-orang yang terzalim, karena tidak ada antaranya dan antara Allah satu penghalang pun. Ya, jangan sampai dia berdoa yang tidak baik kepada orang yang menzaliminya. Karena doanya itu akan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita diberkati oleh Allah. Saya sudahi. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.